Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali insyaallah taala kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih. Lil Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Tsani Abi Abdullah Muhammad Ibni Abi Bakar Ibni Ayyub Ibni Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih beliau membahas bagian dari Al-Hijrah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban untuk taat dan ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Di pertemuan kita yang terakhir sebelumnya, beliau menyebutkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29 tentang orang-orang yang nanti di yaumul kiamah menyesal di hari tidak ada lagi gunanya penyesalan. Apa gerangan yang menjadi sebab dia menyesal? Tidak lain dia menyatakan ya wailata ya laitani ittakhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai sekiranya aku dulu di dunia menjadikan bersama Rasul, aku mengambil bersama Rasul jalan yang aku tempuh mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyesal karena tidak mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Terus siapa yang dia ikuti? Ternyata dia mengikuti jalan orang lain yang menyimpangkan dari jalan Rasul alaihi salatu wassalam, yang memisahkan, menyesatkan dia dari bimbingan Al-Qur'anul Karim. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakanya aku sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, sebagai teman dekat, sahabat karib yang mempengaruhi dirinya. Laqad adallani anid dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku, menyimpangkan aku dari Al-Quran, manakala Al-Quran itu telah datang kepadaku. Ini penyesalan orang yang tidak termasuk kategori dari bagian ahli sunnah. Kemudian beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala melanjutkan, fahada halu hadainil khalilain mutakhallaini ala khilafi ta'atir rasul. Dan inilah keadaan dua orang yang saling bersahabat, berteman dekat satu dengan yang lainnya, namun pertemanannya, persahabatannya, kedekatannya menyelisihi terhadap taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan dua orang yang saling menjalin hubungan, kedekatan, persahabatan, kekariban, namun tidak di atas jalan ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Penyesalan dan berakhir kesedihan, kerugian. Wa ma'alutil kal khullah ilal adawah walaknah, bahkan akhir atau tempat kembalinya persahabatan tersebut, pertemanan tersebut adalah kepada permusuhan dan saling melaknat satu dengan yang lainnya. Ini pertemanan, persahabatan, kedekatan yang tidak dibangun karena Allah, bukan untuk menempuh jalan ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, justru persahabatan itu kembalinya, akhir kesudahannya adalah permusuhan satu dengan yang lainnya. Saling melaknat satu dengan yang lainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Az-Zuhruf ayat 67, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang menjalin hubungan kasih sayang, persahabatan, pertemanan sedemikian dekat, akrab, erat, di hari itu, di yaumil kiamah, satu terhadap yang lainnya adalah justru adu, menjadi musuh. Justru menjadi musuh. Nah, betapa pahit, getir terasa. Dulu teman seiring seia, sekata ibaratnya, sejalan. Namun bukan jalan ketaatan kepada Rasul. Seindah apapun persahabatan dia bangun, sebagus apapun hubungan dia jalin, seerat apapun kedekatan di antara keduanya dulu dia bangun di dunia, namun pada akhirnya satu dengan yang lainnya adalah adu, saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali persahabatan, kedekatan, persaudaraannya orang-orang yang bertakwa, dibangun di atas takwa. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Naam. Ini ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum. Terhadap ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsir beliau, kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yaumal qiyamah adawatan illa ma kana lillah azza wa jal fa innahu daimun bidawamihi. Setiap persahabatan, pertemanan dekat yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, saling kerjasama, saling membantu, namun li ghairillah, bukan karena Allah, maka persahabatan atau pertemanan yang demikian kelak di hari kiamah akan berubah menjadi permusuhan, kecuali persahabatan, pertemanan yang dibangun lillah azza wajal, karena Allah azza wajal, karena yang demikian akan kekal. Naam. Sebagai teman sahabat yang senang dan bahagia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian sebagaimana dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, yang Allah ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ankabut, innamattakhadtum min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayatid dunya summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wayal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa malakum min nasirin. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, tidak lain yang kalian jadikan sembahan selain Allah itu tidak lain adalah ausana, berhala-berhala. Mawaddatan bainakum, yang kalian membangun kasih sayang, wala loyalitas di atas prinsip kesyirikan tersebut, karena sama-sama beribadah kepada berhala tersebut. Artinya bukan karena Allah kalian berkasih sayang, kalian berloyalitas, kalian berteman, bersahabat, kalian saling pengertian satu dengan yang lainnya, saling membantu satu dengan yang lainnya, bukan karena Allah, karena sama-sama kalian penyembah berhala. Kalian membangun persahabatan, loyalitas, kecintaan di antara kalian di dunia. Kemudian kelak di yaumul kiamah, yakfuru ba'dukum bi ba'd, sebagian kalian akan mengingkari terhadap yang lain, wa yal'anu ba'dukum ba'd, dan sebagiannya melaknat kepada yang lain. Ini akhir kesudahan keadaan al-khalilain al-mutakhalin li ghairillah, orang yang menjalin persahabatan, pertemanan, kedekatan, naam, kekariban bukan karena Allah. Sehingga penyesalan sebagaimana di ayat yang kemarin atau sebelumnya kita baca, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, celakanya aku, duhai sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat. Pertemanannya bukan pertemanan yang menguntungkan. Persahabatannya bukan persahabatan yang berakhir membahagiakan, tapi justru pertemanan yang merugikan. Satu dengan yang lain saling bermusuhan, saling melaknat. Ini al-mutakhallin li ghairillah, khilaf ta'atir rasul alaih salatu wassalam. Inilah keadaan orang yang saling cinta, saling bersahabat, berteman dekat, bukan karena Allah, dan tidak menempuh jalan ketaatan kepada Rasul alaih salatu wassalam. Mafhum mukhalafana ya ikhwan, orang yang membangun cintanya karena Allah, suasananya adalah dalam ketaatan kepada Rasul, menempuh jalan, jalannya Rasul, maka persahabatannya adalah abadi. Di dunia indah, nam di akhirat lebih indah lagi. Di dunia menyenangkan, menggembirakan, menenteramkan, di akhirat lebih gembira, lebih bahagia, dan lebih tenteram. Illal muttaqin, kecuali persahabatannya orang-orang yang bertakwa, yang memang prinsipnya sebagaimana di awal kitab dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, prinsipnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu persahabatan yang luar biasa, dunia akhirat bermanfaat. Tolong menolonglah, bantu membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Justru kalau teman mau berdosa dicegah, kalau sudah jatuh dalam dosa dinasehati supaya dia kembali. Ini teman. Kala dia membutuhkan bantuan, maka dia ringan tangan membantunya. Kala dia dalam kesusahan, maka dia datang menghiburnya. Ketika dia dibelilit permasalahan, persoalan, dia tahu, maka dia sebisanya, semampunya memberikan kontribusinya untuk meringankan beban saudaranya, memberikan solusi alternatif agar saudaranya itu bisa keluar dari persoalan, permasalahan yang membelilit dia. Dasarnya selama itu di atas ketakwaan dan kebaikan. Kalau dosa, dia cegah. Unsur akhaka zaliman au madluma, tolonglah saudaramu dikala dia berbuat zalim ataupun didzalimi. Ketika dia berbuat zalim, dicegah supaya berhenti dari kedolimannya. Ketika dia didolimi, ditolong, dibantu supaya dia tidak terdolimi lagi. Naam. Demikian ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala melanjutkan, kata beliau, wa qad dzakara ta'ala hala haula'il atba wa hala man ittaba'uhum fi ghairi mawdi'in fi ghairi mawdi'a min kitabihi. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menyebutkan keadaan mereka, para pengikut yang ikuti temannya atau pimpinannya atau wali-wali penolong teman dekatnya. Naam, selain Allah. Dan keadaan orang yang mereka ikuti, pengikut dan yang diikuti, di Al-Quranul Karim bukan hanya di satu tempat. Di antaranya, kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 68. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana Fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Di hari dicelupkan, dibolak-balikkan wajah mereka di neraka. Alhamdulillah. Yakulun, mereka pun berkata, ya laitana, duhai celakanya aku. Nada penyesalan, sedih, pahit, susah, rugi mengenai dia. Penyesalannya apa? Ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Dua, sekiranya dulu aku di dunia mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ini ihwan fillah jazakumullah, penyesalan ini berandai seandainya ini dulu di dunia. Memang kenapa dia di dunia? Jalan siapa yang dia tempuh hingga dia tidak bisa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Dia akui, wa qalu, mereka mengatakan, Rabbana inna ato'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Rabb kami, kami dulu mentaati pimpinan-pimpinan kami, pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna, mereka menyesatkan kami. Sabil, dari jalan yang lurus. Ini ternyata yang terjadi. Ini ternyata kenyataan hidup dia. Dia lebih mengikuti ajakan pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang menyesatkan, yang menyimpangkan dari jalan Allah, sehingga hidupnya tidak diisi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, justru ketaatannya kepada pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, pemuka-pemuka dia, yang dia kira dulu di dunia bisa menyelamatkan, menyenangkan, membahagiakan. Ternyata tertipu dia, sehingga penyesalan di yaumil kiamah. Sampai-sampai dia pun menyatakan, Rabbana atihim di'faini minal adab. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka itu, pimpinan-pimpinan, pemuka-pemuka, senior-senior kami yang kami anggap senior, yang menyesatkan kami tersebut, beri mereka itu azab yang berlipat. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatilah mereka dengan laknat yang besar. Saking geramnya, ternyata mereka yang dia kira diikuti, dipanuti, bisa menyelamatkan, bisa membahagiakan, bisa membawa keberuntungan, ternyata justru mencelakakan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini beliau menyatakan di antaranya, yatamannauna allau kanu fid dunya fid dari dunya mimman ata' Allah wa ata'ar rasul. Dia berangan-angan. Berangan-angan tapi sudah terlambat. Bentuknya penyesalan. Duhai sekiranya. Duhai andai kata. Dia termasuk dari orang yang dulunya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ternyata selama ini dia tertipu. Dia ikuti pembesar-pembesar, pemuka-pemuka, senior-senior. Nah, dalam partainya, dalam kelompoknya, dalam golongannya. Ternyata hanya menjanjikan fata morgana. Kamuflase, tipuan. Dia sangka dia akan mendapatkan air jernih yang melegakan dahaga dia. Ternyata hanyalah fata morgana. Nah, berakhir penyesalan. Di hari tidak ada lagi gunanya penyesalan. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ini menjadi pelajaran penting dan berharga. Dan pelajaran penting serta berharga itu harus dipetik. Dijadikan hiasan, nasihat yang mujarab untuk mengobati kelalaian, untuk mengobati ketidaksadaran, untuk mengobati ketertipuan dia, kala waktu dan kesempatan masih ada. Jangan nanti sadarnya waktu sudah lewat. Sadar pengakuan, tapi sifatnya penyesalan. Jangan. Ayat-ayat ini menjadi nasihat penting, berharga, untuk memperingatkan kita jangan termasuk orang-orang yang kelak nanti menyesal. Sadarilah dari sekarang. Carilah teman, sahabat, karib yang akan membawa engkau untuk semakin mudah kepada ketakwaan. Semakin mudah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Al-mar'u ala dini khalilih falyangdur man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka hendaknya dia lihat siapa yang dia jadikan teman. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu, keluarkan Imam Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menyatakan la tusahib illa mu'mina, jangan kamu berteman kecuali orang beriman. Supaya berdampak positif kepada keimananmu, semakin kuat, semakin kuat, setidaknya terjaga, terjaga. Jangan berteman akan tetapi melemahkan iman, apalagi sampai merusak iman. Perhatikan. Karena seseorang itu sangat tergantung, terpengaruh dengan agama temannya. Kalau agama temannya baik, maka dia akan terpengaruh kebaikan insya Allah. Namun kalau rusak jelek, perhatikan penyakit itu bisa menular. Dengan izin Allah, dan kejelekan, keburukan itu menularnya, menjalarnya sedemikian cepat dan kuat. Naam. Al fitnatu qatafah wal qulubu dha'ifah. Fitnah-fitnah yang merusak, yang mengajak kepada kejelekan, keburukan, begitu menyambar kuat, pengaruhnya dahsyat, sementara kalbu itu lemah. Lemah, gampang terpikat, naam, gampang tertarik, gampang terbawa arus. Hati-hati dengan teman. Omongannya, ucapannya masuk ke telingamu, berpengaruh kepada pikiran hatimu. Nah, hati-hati. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Awalnya dia talibul ilmi. Ala khairin fi khairin. Nah. Wa yuridu ilal khair. Awalnya santri, talibul ilmi. Dia di atas kebaikan, di dalam kebaikan. Walhamdulillah. Wa yuridu ilal khair. Dan dia ingin kepada kebaikan. Datang sosok yang kemudian hanya dia seorang diri, namun membisikkan bisikan racun yang mematikan. Datang sosok yang seakan-akan menawarkan hal yang asik, yang menyenangkan. Akhirnya berawal dari itulah kedekatan, hubungan. Nah, semakin berjalan waktu, larut. Nah, terbawa arus. Al-qulubu dha'ifah. Memang hati-hati itu lemah. Kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, dari bimbingan Allah, sangat rentan kemudian menyimpang, menjauh dari al-haq. Betul. Nah, bangku di ma'hadnya ditinggalkan. Kolam yang selama ini mencatat faedah ilmiah, menyalin ayat, hadis, nah, tak lagi mengaksikan bagi dia, berganti benda kotak. Nah, yang mengajak dia kemudian menerobos kemana-mana. Duduknya sudah bergeser. Tidak lagi dia nyaman. Tidak lagi dia betah di tengah-tengah thalabatul ilm. Nah, duduknya dia pilih dengan orang-orang yang biasa tertawa-tawa, terbahak-bahak, tercekiki. Naam. Duduknya bukan lagi di majelis ilm, tapi majelis-majelis jahiliyah. Nas'allah salamah wal afiyah. Ikhwan fiddin azani Allah. Apakah ada yang demikian? Banyak. Banyak. Naam. Dan yang lain-lainnya. Subhanallah, sebelumnya dia ikhwah. Naam. Al-ah minal ikhwah al-afadil bahkan. Saudara kita dari saudara-saudara yang memiliki kemuliaan, bergerak membantu dakwah. Subhanallah. Bahkan masuk jajaran pengurus bisa jadi. Naam, mengurus taklim, mengurus dakwah. Gara-gara pergaulan atau pengaruh. Dok. Naam. Hilang dari peredaran. Majlisnya bukan lagi majlis ahli sunnah. Berganti majlis ahli ahwa. Majlisnya bukan lagi majlis ahli akhirah. Majlisnya berganti dengan majlis ahli dunia. Kalau sudah demikian, seleranya, kesenangannya, ikhwan, pandangannya, pikirannya bergeser. Naam. Ayat-ayat ini dan hadis-hadis yang sebagiannya kita baca ini, ikhwan, jadikanlah itu sebagai obat bagi kita, apalagi bagi orang-orang yang seperti kita sebutkan tadi, bagi kita supaya kita bisa istiqomah, bagi orang-orang yang semisal tadi yang mulai bergeser-bergeser tadi, segera rujuk kembali. Nah, perhatikan pengaruh-pengaruh, jangan kemudian nanti akhirnya menyesal. Ya, wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai meruginya aku, duhai menyesalnya aku, sedihnya diriku. Sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman dekat. Kenapa? Laqad adallani 'anid dzikri. Ternyata teman itu telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an, dari berpegang teguh dari Al-Qur'an, dari bimbingan Al-Qur'an. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kehidupan di dunia ini tak lengang dari perubahan-perubahan. Kita menginginkan perubahan kepada yang lebih baik. Nah, wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah kalau menimpa kita perubahan, tapi perubahan ke arah jelek, merosot, menurun. Ini yang bahaya. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Nah, karena bisa itu perubahan, termasuk iman. Orang-orang munafik dikatakan oleh Allah bisa makanu ya'malun, amat jelek apa yang dulu mereka kerjakan. Kenapa? Nah, karena awalnya beriman, iman dijual, iman digadekan, berganti dengan kemunafikan. Ini ikhwan. Nas'allah salamah wal afiyah. Kemudian Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan ayat 66 hingga 68 surah Al-Ahzab tadi, orang-orang yang nanti diazab di neraka, dibolak-balikkan wajahnya dalam siksaan api neraka, dia menyesal kenapa dulu dia tidak taat kepada Allah dan Rasul, justru dia ikuti pimpinan-pimpinan, pembesar-pembesar, senior-senior yang ternyata itu menyimpangkan dia dari jalan yang lurus. Kata Imam Qayyim, tamannal qaumu ta'atallah wa ta'ata rasulih hina la yanfa'uhum dalik. Orang-orang itu berangan-angan agar bisa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dikala angan-angan itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Wa tagaru bi annahum ata'u kubara'ahum wa ru'asa'ahum. Ternyata mereka menyebutkan sebabnya. Mereka tidak lain mentaati pembesar-pembesar, pimpinan-pimpinan, senior-senior mereka. Wa tarafu bi annahum la udra lahum fi dalik. Dan mereka akui ternyata yang demikian tidak bisa menjadi alasan, tidak bisa menolong. Dulu dia kira pembesar-pembesarnya, pentolan-pentolan, senior-seniornya itu ternyata tidak bisa menolong dia. Wa anam atau usadat wa kubara wa asar rasul, di mana mereka taat kepada pembesar pimpinan-pimpinan mereka, dan mereka bermaksiat durhaka kepada Rasul. wa alatil kata'ah wal muwalah ila qaulihim rabbana atim difain minal binal adab wal anhum la'nan kabira. Akhirnya model ketaatan tersebut, ikut-ikutan pembesar, senior, pimpinan-pimpinan yang menyesatkan, dan ikatan, jalinan, erat di antara mereka itu, akhirnya sampailah pada ucapan dia, Rabbana atim di'faini minal adab, wa rab timpakan kepada mereka berlipatnya azab, wal anhum la'nan kabiro, dan laknatilah mereka dengan laknat yang besar. Kata al-Imam Qayyim menyimpulkan di akhir pembahasan beliau ini, wa fi ba'din hadza ibratun lil aqil wa mau'idatun safiyatun wa billahi taufiq. Dan pada kenyataan realita sebagian orang seperti ini adalah ibroh, pelajaran, pelajaran bagi orang yang berakal, adalah nasihat yang mujarab. Nah, bagi orang yang berakal, wabillahi taufik. Nah, kepada Allah lah kita mohon at-taufik. Selesai pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita bisa mengambil ibroh wa mau'idoh safiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik kepada kita terhadap perkara yang Allah taala cintai dan Allah ridai. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.